Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnatihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada antum semua, dan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, secara khusus urusan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, untuk selalu kita memperbanyak mengucapkannya, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita mengisi hari-hari kita, terutama di hari yang penuh berkah ini, dengan memperbanyak mengungkapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pensar pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan faedah-faedah ilmiah dari sejarah kehidupan Khulafa Ar-Rasyidin. Kita sudah sampai pada sejarah kehidupan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada beberapa majlis yang lalu kita telah berbincang bagaimana berbagai peristiwa yang terjadi di awal-awal pengangkatan beliau sebagai khalifah, dan sampai beliau terangkat jadi khalifah, dan bagaimana beliau mengembalikan kembali rasa ketenangan dan keamanan di kota Madinah secara khusus, dan pada kota-kota lainnya secara umum, Kufah, Basrah, Mekah dan Syam, Mesir dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam di masa pemerintahan atau kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu kejadian Perang Jamal, yang mana kejadian ini sangat membuat banyak kaum muslimin ingin tahu peristiwa sebenarnya dan apa sebabnya, bagaimana hasilnya, ya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur, baik di dalam referensi-referensi sejarah yang menulis tentang kejadian ini, maupun yang disampaikan oleh para khutoba, para ustaz-ustaz menjelaskan tentang kejadian ini. Maka kita akan mencoba melihat berapa penjelasan ulama di sini dalam pembahasan tentang Ma'rakatul Jamal atau Perang Jamal ini. Kenapa dinamakan Perang Jamal? Dinamakan Perang Jamal adalah karena suatu peristiwa yang terjadi dalam pertempuran itu adalah Ummul Mukminin Aisyah anha menaiki unta. Ya, dalam peristiwa itu di mana Ummul Mukminin demi untuk melerai dan menyuruh berhentinya terjadinya peperangan, Ummul Mukminin Aisyah anha masuk ke dalam barisan yang sedang berkecamuk dalam pertempuran itu dengan menaiki unta dan menahan kedua pihak dan melarang kedua pihak untuk tidak melanjutkan, ya, untuk berhenti, ya, untuk mendalikan diri daripada emosi yang sedang bergejolak. Nah, ini ketika itu unta yang dikendarai itu yang dinaiki oleh Ummul Mukminin, karena di sana ada semacam khawdat itu adalah sebuah rumah kecil di atas onta itu, ya, di tempat di dalamnya Ummul Mukminin berada, dan memberikan pengumuman dan penjelasan kepada kaum muslim untuk berhenti melaksanakan pertempuran yang sedang berlangsung. Nanti kita akan rinci berbagai pertempuran itu. Nah, sebab dinamakan Perang Jamal adalah satu peristiwa, yaitu karena memang saat itu Ummul Mukminin kisahnya adalah menaiki Jamal, dan berhentinya pertempuran itu adalah ketika unta yang dinaiki oleh Ummul Mukminin Aisyah anha disembelih atau dibunuh, ya, di nahar, dalam bahasa Arabnya di nahar itu disembelih unta. Akhirnya unta itu turun, dan ketika itu berhentilah pertempuran, karena pertempuran pun semakin sengit karena lawan daripada atau pasukan yang mengaku sebagai pembela Ali bin Thalib menyerang unta tersebut. Kemudian pasukan yang berada di barisan Ummul Mukminin Aisyah Al-Anha pun berusaha membela serangan-serangan dari orang-orang yang mengaku sebagai pasukan Ali bin Thalib itu. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran cukup lama dalam ketika Ummul Mukminin masuk ke dalam barisan untuk mencegah dan memberikan perintah untuk menghentikan peperangan tersebut, pertempuran tersebut. Akhirnya unta tersebut terbunuh, ya, dan di situ Ummul Mukminin diturunkanlah tendanya, tenda tempat mukminin berada dalam di atas unta tadi, dan dibawa ke salah satu rumah yang nanti akan kita jelaskan di Basrah, di atas perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, sebelum peristiwa itu apa yang terjadi sebetulnya? Sebenarnya kita ketahui bahwa setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu khalifah yang ketiga, kondisi di berbagai daerah, di daerah Islam saat itu, di berbagai kota, di berbagai wilayah, terjadi semacam kegaduhan, kegelisahan, ya, kericuhan, karena dan informasi begitu simpang siur, dan begitu kaum muslimin di berbagai penjuru negeri Islam saat itu sangat terpukul dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah yang mulia, khalifah yang terkenal dengan kedermawanannya, dan beliau adalah juga menantu Rasulullah SAW, ya, dan orang terkenal dengan perjuangannya, dengan hartanya dalam bela Islam dan seterusnya. Kemudian terangkatnya Ali bin Thalib, dan kita juga telah menjelaskan bagaimana terangkatnya Ali bin Thalib sebagai khalifah. Memang secara historis kita sudah melihat di antara sahabat-sahabat yang layak menjadi khalifah memang Ali bin Thalib, karena saat Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada 6 orang sahabat dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW untuk merembukkan tentang khalifah setelah pengganti beliau, yang kesepakatan terjadi pada 2 orang, yaitu Imam Utsman Ma'ali, Imam Utsman atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Abu Ubaidah Abdurrahman bin Auf mengambil keputusan bertanya ke berbagai sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar, para sahabat yang pernah ikut perang Badar dan sahabat-sahabat yang senior dari umur maupun keislam mereka yang lebih dahulu, memilih Utsman. Tentu secara otomatis sebetulnya yang layak setelah Utsman menjadi khalifah ada Ali bin Abi Thalib, karena dari antara sahabat Rasulullah SAW yang mempersaingkan setelah Abu Bakar, setelah Umar, adalah antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhumah. Maka diangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebenarnya yang telah selesai kita bicarakan pada pertemuan kita yang sebelum ini, di mana Ali bin Abi Thalib diangkat oleh para sahabat-sahabat senior sendiri, dan Ali bin Abi Thalib menolak untuk diangkat atas nama para pemberontak kepada Utsman. Ya, karena pemberontak kepada Utsman ingin mengangkat Ali bin Abi Thalib, di antara mereka juga ada yang ingin mengangkat Zubair, di antara mereka juga ada yang mengangkat Talha bin Ubaidillah. Namun Ali bin Abi Thalib pun diminta oleh rakyat Kufah dan dia menolak, ya, semua sahabat yang tiga ini menolak, dan akhirnya para sahabat di Madinah berembuk untuk bagaimana solusinya ketika para pemberontak itu mengancam akan membunuh setiap para sahabat yang tidak senior yang tidak mau menerima tawaran mereka, begitu. Nah, akhirnya para sahabat senior kaum Muhajirin dan Ansar berembuk, tentu jelas mereka menyetujui Ali sebagai khalifah setelah Utsman, karena memang dalam sebelumnya yang setelah Umar bin Khattab terjadi pendapat hanya berkisar kepada 2 orang ini, Imam Utsman bin Ali. Kalau sudah Utsman sudah menjadi khalifah dan kemudian mati syahid, ya, terbunuh, akhirnya tentu pilihan tidak ada kecuali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun dengan rasa berat Ali bin Abi Thalib menerima tawaran itu. Dan kita juga sudah jelaskan kenapa para pemberontak para itu ingin menginginkan Ali bin Abi Thalib, mereka ingin mendapat posisi di sisi Ali bin Abi Thalib sehingga mereka tidak mendapat hukuman tindakan atas perbuatan mereka yang begitu keji dan kejam. Nah, setelah itu dibaiat Ali bin Thalib, termasuk Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam membaiat Ali bin Thalib. Kemudian beliau berdua meminta izin ke Mekah untuk pergi umrah. Kita perlu tahu juga bahwa peristiwa terjadinya pembunuhan Utsman itu adalah masih di bulan Zulhijjah. Jadi Pak Ummahatul Mukminin, kemudian ketika terjadi fitnah pun banyak para sahabat senior-senior yang keluar dari Madinah menghindari fitnah yang begitu terjadi di kota Madinah. Jadi banyak sebenarnya para sahabat Nabi SAW yang ada di Mekah. Nah ini ceritanya. Secara khusus untuk Ummul Mukminin Aisyah Anha bersama Ummahatul Mukminin yang lainnya, di akhir haji itu mereka setelah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka sebetulnya ingin kembali ke Madinah. Dalam berapa jarak dari kota Mekah, mereka mendapat berita bahwa Khalifah Utsman Affan terbunuh. Akhirnya mereka melihat di Madinah sedang terjadi fitnah, akhirnya mereka kembali lagi ke Mekah. Nah ini sehingga banyak sekali para sahabat yang berkumpul di Mekah. Termasuk setelah terbunuhnya Utsman, yaitu para gubernur yang ditunjuk oleh Utsman, terutama yang di Basra, Kufa, itu pun lari ke Mekah juga melihat kondisi itu. Ya banyak para sahabat yang menyelamatkan diri mereka ke Mekah. Baik, karena memang Mekah Allah jamin sebagai daerah yang aman, bahkan di masa jahiliyah pun Mekah sangat dihormati oleh orang jahiliyah. Mereka tidak mau menumpahkan darah yang berperang di kota suci itu. Bahkan kalau mereka melihat pembunuh keluarganya, ayahnya, pembunuh ayahnya, pembunuh anaknya, pembunuh salah seorang anggota kabilanya di Masjidil Haram, mereka tidak melakukan pembunuhan. Ya, mereka tidak membalas dendam di tanah haram atau di tanah suci. Tapi mereka tunggu setelah orang ini keluar dari tanah suci, begitu. Nah, begini karena oleh sebab itu maka adalah memang tempat pelarian untuk mencari ketenangan di masa terjadi fitnah di masa sahabat. Baik. Kita lanjutkan, setelah itu telah berdatangnya para sahabat ya ke Mekah ya, sehingga maka berembuk apa solusi untuk keadaan yang sedang galau dan sedang kacau ini. Ya. Ini sebetulnya ya. Sehingga ada yang mengatakan kita harus memberi hukuman kepada pembunuh Utsman, para kelompok, para pendemon, para pemberontak itu. Lalu mereka berkata, apakah kita ke Madinah atau ke Basra atau ke Syam? Ada yang mengusulkan Syam, ada yang mengusulkan ke Madinah. Ke Madinah Ali bin Abi Thalib tidak mau melaksanakan hukuman karena memang kondisi belum kondusif secara 100%, sehingga Ali masih menunggu baiatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, memiliki wilayah terbesar Syam ya, Syria, Lebanon, ya Palestina, itu wilayah semua di bawah kekuasaan Muawiyah yang sudah menjadi gubernur semenjak dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian sampai juga masa Utsman bin Affan ya. Lebih dari 20 tahun beliau menjadi gubernur ya di daerah Syam. Sehingga memang beliau juga dalam sisi pelayanan beliau kepada para masyarakat pun disenangi oleh masyarakat Syam. Beliau pintar dalam bagaimana melayani masyarakat Syam, sehingga beliau memang figur yang sangat dikagumi oleh rakyat atau masyarakat Syam. Ya, disenangi keberanian beliau, kedermawanan beliau dan seterusnya. Nah, sehingga ketika Muawiyah menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib, bukan untuk ingin jadi khalifah, tapi hanya meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar para pembunuh Utsman, para perontak itu diberi ditangkap dan diberi hukuman yang seharusnya, begitu. Nah, ketika itu Ali bin Thalib berpikir, melihat Muawiyah tetap bersekukuh dengan pendapat ijtihadnya ini, maka Ali bin Abi Thalib juga meminta kepada gubernur-gubernur yang telah dilantik, yang baru dilantik di berbagai daerah Mesir, Kufa dan Basra. Ya, kalau di Kufa masih disebutkan yaitu Abu Musa al-Ash'ari dalam sebagian referensi sejarah. Namun kebanyakan para gubernur itu merasa berat untuk mengirim pasukan untuk memerangi berperang sama kaum muslimin begitu, sehingga lambat terjadi menyikapi permintaan khalifah untuk adanya penyerbuan dan pengumpulan pasukan itu, walaupun sebagian ada yang melaksanakan, ya. Akhirnya ada yang sebagian gubernur ada yang mengundurkan diri karena tidak mau, ya, ikut andil di dalam terjadi nanti pertumpahan darah semua kaum muslimin. Namun akhirnya, ya, dalam suasana begitu, akhirnya sebagian sahabat tadilah mereka ingin membentuk kekuatan untuk apa namanya menangkap para pemberontak dan pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Maka mereka ingin akhirnya setelah sahabat-sahabat yang di Mekah ini berembuk, mereka sepakat untuk menuju Basrah, bukan Kufah. Nah, Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah Nihaya, dan juga ini referensi yang kita ambil adalah pertama Bidayah Nihaya karya Ibnu Katsir rahimahullah, itu bercerita pada tahun yang ke-36 Hijriah dalam kitab beliau jilid yang ke-7 dari kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga kitab Imam Zahabi ketika dalam bagian yang kedua dari jilid kedua dari Syiar Al-Umara itu bercerita tentang sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Baik. Di mana ketika Ali bin Abi Thalib meminta kepada para sahabat untuk ikut berperang melawan Muawiyah, banyak sekali para sahabat yang di Madinah pun tidak mau mengikuti permintaan itu, enggan untuk ikut dalam pasukan itu. Sebagai mereka juga ada yang berangkat ke Mekah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib meminta kepada Abdullah bin Umar untuk memberikan semacam motivasi lah kepada kaum muslimin. Namun Ibnu Umar menolak, ya. Ketika Ali berencana untuk merangi Muawiyah di Syam, ya, dan beliau motivasi orang-orang Madinah, sahabat yang ada di Madinah untuk ikut. Namun kebanyakan para sahabat tidak mau ikut dalam pertempuran itu. Maka Ali bin Thalib meminta kepada Abdullah bin Umar bin Khattab untuk memberikan ikut membantu memberikan motivasi untuk ikut berjihad atau ikut memerangi Muawiyah ini. Maka Abdullah bin Umar menanggapi dengan ungkapannya, "Innama ana rajulun min ahli Madinah, saya ini hanyalah salah seorang dari penduduk Madinah. In kharaju khatu ala sami wa ta'. Jika mereka mau ikut dalam pertempuran ini, kalau mereka semua ikut, saya juga ikut demi taat kepada pemimpin-pemimpin," kata Abdullah bin Umar. "Walakin la akhruju lil qital fi hadzal am." Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, "Tapi saya keluar bukan untuk tujuan untuk berperang pada tahun ini." Kemudian bin Umar mempersiapkan bekalnya dan keluar ke Mekah. Sampai di Mekah, ya, bertemu dengan juga Ya'la bin Umayyah min al-Yaman. Ini waktu itu gubernur di masa Utsman bin Affan. Berangkat ke Mekah, ya, yang sebelum beliau adalah gubernur Utsman di Yaman. Dan beliau membawa 600 ekor unta dan juga 600 ribu dirham. Jadi karena beliau adalah Amir, mantan Amir, ya, untuk waktu kekuasaan Khalifah Utsman Affan di Yaman, maka beliau berangkat ke Mekah dengan membawa berapa harta kekayaan, yaitu 600 ekor unta dan 600 ribu dirham. Kemudian juga datang Abdullah bin Amir dari Basrah. Abdullah bin Amir dari Basrah dan juga merupakan gubernur di masa Utsman, ya, sehingga bertemulah, berembuklah mereka ini di Mekah. Ya, dari sisi logistik bisa dibiayai oleh Ya'la bin Umayyah bin al-Yaman ini, yang dari gubernur Yaman ini. Maka Aisyah ketika itu meminta untuk memberikan motivasi, akhirnya Aisyah menyebutkan kita harus membela Khalifah yang terbunuh ini, menjaga darah, menuntut agar orang melakukan pembunuhan, pemberontakan agar diberi hukuman, ya. Karena mereka telah betul melecehkan sekali. Pertama adalah tanah suci kota Madinah yang dilarang tumpahkan darahnya, tanah haram Madinah. Kemudian mereka buat kerusakan juga di tanah haram, ya, itu kata tanah suci juga di bulan haram lagi, di bulan Zulhijjah waktu itu, ya. Dan mengambil harta, merampas harta. Setelah mereka membunuh Utsman, sebenarnya kita jelaskan mereka merampas harta kekayaan negara yang dari Baitul Mal, ya. Maka oleh sebab itu banyak yang ikut dengan solusi yang sedang dibicarakan oleh mereka ini, ya, sehingga mereka mengatakan kami akan ikut apa kemanapun engkau pergi, kami akan ikut bersamamu. Ya, salah satu tanggapan pada Aisyah al-Anha. Taib, ada mengatakan kita pergi ke mana, ke Syam. Kalau mereka mengatakan cukup Muawiyah sudah ada di sana, ya, walau qadimuha laghalabu wasama al-amru kulluhum. Jadi kalau seandainya inna Muawiyah qad kafakum amraha, di Syam sudah ada Muawiyah, ya. Jadi kalau mereka datang ke Syam, para pemberontak itu, nanti sungguhnya Muawiyah mampu dengan orang-orang Syam untuk mempertahankannya, ya. Kemudian ada lagi yang mengusulkan untuk kita ke Madinah saja. Fanduk min Ali ayyusallima ilayna qatata Utsman ayuqtalu. Bagaimana kalau kita ke Madinah dan menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan kepada kita para pembunuh dan pemberontak kepada Utsman? Dan ada lagi yang mengatakan kita pergi ke Basra saja, karena di sana tadi kan ada Ya'la bin Umayyah yang datang dari Basra. Ya, dia lebih Abdullah bin Amir, ya, Abdullah bin Amir dari Basra yang lebih tahu tentang kondisi Basra. Maka mereka mendapatkan bahwa di Basra banyak pembela-pembela Utsman juga. Maka mereka bertakwa bihuna kabil khayli warijal. Kita akan memperkuat pasukan kita di sana, baik dari pasukan berkuda maupun daripada jumlah pasukan, ya, arijal, maksudnya dari personil, gitu ya. Kemudian kita akan memulai menangkap para pemberontak pembunuh Utsman yang ada di Basra. Jadi tujuan mereka ke Basra itu bukan untuk khuruj kepada Ali bin Abi Thalib, tapi adalah untuk mencari tempat sebagai markas mereka, ya, untuk memberikan hukuman kepada para pemberontak dan pembunuh Ali Utsman, dan dimulai di Basra, begitu. Kemudian setelah sepakat, ya, mereka meminta juga para ummahatul mukminin untuk ikut, ya. Pada awalnya para istri-istri Rasulullah SAW ikut semuanya dalam tujuan ini. Namun karena mengarah ke Basra, sebagian besar dari istri Rasulullah SAW tidak mau, kita mau hanya ke Madinah. Ya. Kemudian juga Hafsah, istri Rasulullah SAW dan juga putri Umar bin Khattab, juga pertamanya ingin ikut bersama Aisyah untuk berangkat ke Basra. Namun beliau dicegah oleh saudara beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mencegah Hafsah, ya, untuk ikut bersama pasukan yang Zubair dan Talha dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya untuk ikut ke Basra. Nah, akhirnya tidak jadi. Walaupun pada awalnya Hafsah ingin ikut bersama Aisyah dan beberapa sahabat-sahabat lain untuk ke Basra. Baik, ketika itu, ya, diperkirakan ada 1000 pasukan berkuda, ya. Kemudian ada yang mengatakan sekitar 900 pasukan berkuda dari Al-Madinah dan Makkah, ya. Dan juga banyak juga bergabung dari pasukan-pasukan daerah Islam yang lain, sampai jumlah mereka sekitar 3000, ya. Dan ketika itu Ummu Muinah Aisyah anha ditaruh dalam tenda di atas onta, ya, namanya askar, yang dibelikan oleh Ya'la bin Umayyah tadi, yang membawa bekal dari Yaman dengan dari seseorang dari Urainah. Ini Jamal atau onta yang dibeli dari seseorang dari Urainah dengan harga 200 dinar, ya. Kemudian para istri Rasulullah SAW melepas Ummul Mukminin Aisyah al-Anha ini, Ummahatul Mukminin, artinya melepas, mengantarkan sampai Zati Irkin. Zati Irkin ini adalah, yaitu disebut dengan mikotnya ahli Najd, ya, ya, disampai di situ, hanya diantar sampai perbatasan saja, keluar tanah Arab, begitulah, diantar oleh para istri Rasulullah SAW lain, Aisyah al-Anha. Ini menunjukkan bahwa mereka saling mencintai, saling menyayangi sesama istri Rasulullah SAW tersebut, sehingga Hafsah pun ikut bersama Aisyah. Kemudian setelah itu, dalam perpisahan itu, para istri Rasulullah SAW menangis, berpisah dengan sahabat-sahabat yang lain, terutama adalah istri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai, itu Aisyah al-Anha. Dan bahkan manusia saling menangis saat itu, kata Ibn Katsir, ya, sampai dinamakan hari itu adalah hari An-Nahib. Kemudian mereka berjalan menuju Basra, ya. Yang menjadi imam waktu itu adalah anak saudari dari Aisyah, yaitu Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair, dan sebagai muazin adalah Marwan bin Hakam. Ya. Kemudian berjalan terus ya dalam perjalanan. Kemudian ketika mendengar itu, ya, Ali bin Abi Thalib pun mengejar sebagian sahabat ke Rabaza. Rabaza namun tidak dapat ketemu. Namun akhirnya Ali bin Thalib pun melanjutkan pelajaran perjalanan untuk menemui pasukan ataupun para sahabat yang mau pergi ke Basra tersebut, ya, untuk menemui, sehingga bertemu dari daerah sebenarnya Zatul Riqar, okay? Zatul Qar atau nama daerah satu daerah di bertemu di sana. Ya. Nah, dan di kemudian, ya, disebutkan ketika mereka telah mendekati Basra, katabat ilal Ahnab bin Qais ghairihi min ru'usi unnas annaha qad qadimat. Faba'atha Utsman bin Hunayf bin Imran bin Husain wa Abul Aswad ad-Du'ali ilaiha liyu'amil liya'lama ma ja'at lahu. Jadi ketika mereka sudah mendekati Basra, maka ditulislah ada informasi sampai kepada gubernur yang saat itu di Basra adalah Utsman bin Hanif, ya, ya, dan maka dia mengirim pasukan untuk bertanya tujuan datangnya mereka ke Basra. Tatkala mereka bertemu dengan pasukan Abdullah Zubair Aisyah Al-Anha dan juga Zubair bin Awam dan juga Talha bin Abdullah ini, maka Aisyah menyebutkan kepada keduanya, menjelaskan mereka datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang telah melakukan pembunuhan kepada Utsman, ya, karena dia terbunuh pada bulan haram, pada bulan suci dan di tanah suci, ya. Nah, lalu mereka menjelaskan tujuan mereka, ya. Hal itu faqala ma ba'a ta'aliyan, ketika sebagian yang kedua tadi bertanya kepada Talha, ya, yaitu Imran Hussein dan juga Utsman bin Hanif tadi, yang tadi gubernur Kufa, yaitu Utsman bin Hanif dan Imran Hussein bertanya, engkau bukankah kau sudah membaiat Ali bin Abi Thalib? Mereka Talha menjawab, iya, saya sudah membaiat, ya. Wasayfu ala unuqi wala astaqbiluhu in huwa illa lam yakhlu baina wa baina qatl Utsman. Kata Talha, saya tidak tidak akan menyerah sampai dia memberikan hukum pada para pembunuh Utsman. Ya. Kemudian menemui Zubair juga berkata lagi seperti itu, bukankah engkau telah membaiat, ya, Ali bin Abi Thalib? Kemudian setelah itu Imran dan Abu Aswad kembali kepada Utsman bin Hunain, lalu berkata Abu Aswad, ya na'ahna qad ataitu fanfur wa ta'inul qaum wajalid wasbir wa akhruj lahum mustalsiman, ya, wasyamir. Ini jawaban dari Abu Aswad memberitahu tentang bagaimana kondisi orang yang datang dari Mekah ini, para sahabat ini, kepada Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif mendengar penjelasan dari Abu Aswad ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dar rihal Islam, rabbil Ka'bah, fanzuru bi aidi Zaifan an-Nazif. Jadi mereka mencemaskan terjadinya pertumpahan darah. Utsman bin Hanif mengatakan demikian, ya, saya takut akan terjadi perkara-perkara, hal-hal yang akan tidak diinginkan, begitulah. Lalu Imran bin Husain mengatakan, i wallahi, ya, la ta'rikannakum arkan tawilan. Isyiru Utsman bin Hanif ila hadis Ibnu Mas'ud marfu'an taduru rihal Islam li 35 al hadis kama taqaddam. Jadi di mana beliau mencemaskan, ini adalah masa-masa fitnah yang memang sudah digambarkan terjadi nanti setelah tahun 35 Hijriah, begitu, ya. Suma qala Utsman bin Hanif li Imran bin Husain, ashir alayya, bagaimana pendapat kalian, ya? Faqala ittazil fa inni qa'idun fi manzili. Nasihat dari Imran Husain kepada Utsman bin Hanif adalah, jauhilah fitnah ini, so saya akan duduk di rumah saja, saya tidak akan keluar. Aw qa'idun ala ba'iri fa dhahaba, atau aku mendarai ontaku, aku keluar dari tempat fitnah ini. Faqala Utsman, bal amna'uhum hatta ya'ti amirul mu'minin. Kalau Utsman bin Hanif berpendapat, saya akan tetap cegah mereka sampai datang Amirul Mukminin, itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Utsman bin Hanif memanggil orang-orang kufar untuk bersiap dengan senjatanya dan berkumpul di masjid. Mereka berkumpul di masjid, kemudian menurut mereka bersiap-siap, ya. Faqama rajulun wa Utsman bin Hanif mimbar. Faqala, seseorang mengomentari tanggapan dari Utsman bin Hanif ini, ayuhan nas, in kana hal qaum ja'u khaifina faqad ja'u min baladin ya'man fihi at-tayr. Ya. Wa in kanu ja'u yatlubuna bidam Utsman, famana bi qatlatihi. Fa'ti'uni warduhum min haitsu ja'u. Jadi ada seseorang memberikan masukan, wahai para manusia, maksudnya wahai kaum muslimin, sungguhnya mereka datang dari dalam keadaan kondisi sesuatu yang mereka takutkan, sungguhnya mereka datang dari negeri yang penuh dengan aman, bahkan burung pun enggak boleh dibunuh, maksudnya dari Baitul Haram. Jika mereka datang untuk meminta tebusan terhadap pembunuhan Utsman, kita bukan orang membunuh Utsman, maka fa'tuni warduhum min haitsu ja'u, maka dengarlah masukanku dan silakan mereka dikembalikan kepada tempat mereka datang. Maksudnya suruh kali kembali ke Mekah. Qama Aswa bin Sari' Sa'di faqala inna ma ja'u ista'inu nabina ala qatl Utsman. Aswa mengatakan mereka itu datang ingin meminta bantuan kita untuk menangkap para orang-orang telah membunuh Utsman di antara kita. Jadi dari kalangan kita dan dari yang gila. Ha? Fa sahibahu an-nas fa ulima Utsman Hanif anna liqatl Utsman bil Basra ansaran. Jadi Aswad memberikan penjelasan, Aisyah dengan para sahabat-sahabat yang lain datang dari Mekah itu, dia meminta kita untuk bergabung dengan mereka, menjaga, membela, menuntut, ya, keadilan atau tegurnya Utsman Affan. Nah, akhirnya maka setelah itu barulah paham Utsman bin Hanif bahwa melihat di Basra pun banyak, ya, liqatil Utsman di Basra ansaran. Dia melihat bahwa di Basra ini ketika dilihat setelah disampaikan oleh Aswad tadi, terlihat, ya, bisa dipahami bahwa di Basra banyak sekali sebetulnya orang-orang yang ikut dalam andil dalam memberontak dan membunuh Utsman. Fakari hadzalika, akhirnya Utsman bin Hanif tidak suka dengan usulan itu, ya. Wa qadim umuminin biman ma'aha minan nas, ya. Maka akhirnya setelah sampai di Basra, umumnya Syekh Anha dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, panazalul marbat min a'la qariban min al-Basra. Ada satu tempat namanya daerah yang lebih dataran tinggi namanya Marbat, di situ ya kharijalaihi min ahli Basra man ara yakuna ma'ha. Kemudian juga sebagian orang-orang penduduk Basra pun ada yang bergabung ke dalam pasukan Aisyah ini bersama Aisyah. Kemudian Utsman bin Hanif pun keluar dengan tentaranya, kemudian pun berkumpul di Marbat ini. Fatakallama Talha wa kana 'ala al-Maimana. Jadi pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Talha, ya. Panada baile akhd bi tsarib Utsman. Dia menjelaskan kami ke sini adalah untuk memohon pertolongan kalian bekerja sama dalam menangkap para pembunuh Utsman. Ya. Kemudian diikuti oleh Zubair bin Awam, "Fatakallama bi mithli maqalati farada alaina min jaisy Utsman bin Hanif." Dia juga Zubair pun jelaskan sama dengan apa yang dijelaskan oleh Talha bin Zubair tadi, Talha bin Ubaidillah, dengan juga menjelaskan. Kemudian diikuti oleh Zubair bin Awam menjelaskan apa maksud datang mereka. Kemudian juga ada yang membantah ungkapannya dari membalas ungkapannya dari pasukan Utsman bin Hanif. Kemudian bicara umum minin, kemudian umum minin memotivasi agar untuk saling menahan diri, ya. Ya, dan akhirnya nanti kita akan ceritakan bagaimana kejadian ketika datangnya Ali bin Abi Thalib. Ketika datang Ali bin Abi Thalib, ya. Ini kita lihat waktu untuk mengenai waktu. Peristiwa kejadiannya sangat, ya, mengharukan sekali. Ketika pertempuran itu sebetulnya mereka tidak ada yang sepakat untuk adanya pertempuran, ya, tidak ada yang menginginkan perperangan, gitu. Nah, bagaimana terjadinya awal pertempuran itu, ya? Nah, ini kita dengar bagaimana tipu daya, karena memang di pasukan Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang memang ikut dalam memberontak dan pembunuhan Utsman, demikian juga di Basra ini. Nah. Awal terjadinya tipu daya ini, ya. Pertama, ya, setelah Ali bin Abi Thalib bertemu, berdialog dengan juga dengan jadi dialog antara mereka, Ma bada'a usyaka tarfani yasila ila mawqif muwahhad. Jadi setelah berdiskusi-diskusi dari Utsman bin Hanif diskusi saling bicara tujuan datang dan apa solusinya, hampir saja kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Setelah dijelaskan oleh Qaqa' ma'a Sayyidah Aisyah, terjadinya pembicara antara Al-Qaqa' ini salah seorang sahabat yang masyhur ya, dengan Ummul Mukminin Aisyah Anha dan Talha dan Zubair. Jadi hampir tersampai kesepakatan. Wa ada anzaba Ali bin Abi Thalib ma'ahu min al-Qab ila Sayyidah Aisyah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib bertemu juga dengan Ummul Mukminin Aisyah Anha. Wa man ma'aha, termasuk sahabat-sahabat bersama Ummul Mukminin Aisyah Anha bertemu. Kemudian tentu datang malam. Nah ini di malam hari, wa watat fariqani ha khaira lailatin marrat al-muslimin mundu amadin ba'id. Nah, maksudnya sini kondisinya tenang-tenang saja, kedua pasukan atau kedua belah pihak ya tenang saja, tidak ada semacam kerisuhan, kemarahan emosional, enggak ada gitu ya, sehingga dilihat dalam keadaan kondisi yang sangat baik malam itu. Wa nama al-fitnah fi syahril lailatin, tetapi pada al-fitnah, pasukan-pasukan yang ingin telah dibentuk oleh yang memang ada didikan dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang di mana kita sudah jelaskan pemberontak yang membunuh Utsman itu bercampur dengan berbagai latar belakang, di antaranya adalah orang-orang yang terpengaruh dan pemikiran Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Nah, mereka pada malam itu melihat bahwa akan ada kesepakatan kedua belah pihak ini, itu mengancam tentang keselamatan jiwa mereka, begitu. Sehingga mereka menganggap malam itu adalah malam yang sangat mengkhawatirkan bagi diri mereka. Ya. Yani yufakiruna kaifa yatakhallasuna min hadha as-sulh alladhi yakunu samanuhu huwa riqabuhum jami'an. Jadi mereka berpikir bagaimana supaya mereka dapat lepas dari perdamaian ini. Maksudnya yatakhallasu, bagaimana perdamaian ini supaya tidak tercapai. Ya, yang mana kalau tercapai nanti jaminannya adalah yaitu leher-leher mereka masing-masing. Maksudnya mereka akan dihukum. Tentu tadi sudah sepakat Aisyah dengan Abi Thalib, Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, dan cuman mereka para ahli fitnah ini mencemaskan. Jika kalau mereka sudah sepakat, bagi kita yang menjadi tujuannya adalah kita yang akan mendapatkan hukuman nanti. Wa khattatu min jadidin li ihdatsil fitnah. Mereka membuat perencanaan baru bagaimana untuk menyulut fitnah kembali. Ini kejadiannya. Jadi awalnya sudah sepakat Ummul Mukminin Aisyah Anha dengan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam satu pihak, dengan Ali bin Talib dengan satu pihak, itu sudah sepakat. Sehingga malam itu mereka sudah bersahabat dengan tenang. Namun orang-orang yang memang sebenarnya disebutkan bahwa para pembunuh Utsman, pemberontak itu datang dari berbagai daerah, dari Basra, Kufah, semacam, mereka pun ikut mendatang berada di dalam pasukan Ali bin Talib, sebagian mereka juga di pasukan Utsman bin Hunayf yang di Basra. Ya, dan sebagian mereka juga berpura-pura bergabung dengan Aisyah Ra'anha. Nah ini kita dengar ceritanya bagaimana awal terjadinya fitnah di malam itu. Wa fi hadha raq'a asyara ba'dun nas ala Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam ra'anhuma anna fursa saniha li qatl Utsman bin Affan wa dhalika anna Aliyan innama tawajjaha li sulhi ma'al qawm qala la yusahibna ahadan ahadun syaraka au'ana ala qatil Utsman. Ya. Ada yang mengusulkan kepada malam itu yang memprovokasi Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, oh, ini adalah kesempatan baik kita untuk membunuh para pembunuh pemberontak Utsman bin Affan. Karena Ali sendiri ketika tadi berbicara dengan Ummul Mukminin, mereka setuju dengan perdamaian, dan bahkan disebutkan ya dijelaskan bahwa tidak boleh seseorang pun ya wala ya yashabuna ahadun, jadi tidak ada seorang pun boleh masuk ke dalam pasukan kami ini orang-orang yang ikut dan membantu dalam membunuh Utsman. Itu konsepnya komitmennya Ali begitu. Fansaha min qatlin ya wa man syaraka wa taqaddama bi qatl, sehingga akhirnya kelihatan orang-orang yang ikut itu menjauh dari pasukan Ali ya wa taqaddama bi qatl jaysh lil Basra, sehingga jelas mana orang yang ikut dalam pasukan Ali itu adalah orang yang bukan lagi pembunuh Utsman. Jadi sudah jelas kelompok yang ikut dalam pembunuh Utsman dan pemberontak itu. Fa asba al fitnah bi uzlatin an jaisi Ali bin Abi Thalib. Jadi sehingga pasukan orang-orang yang pemberontak-pemberontak yang tergabung dalam pasukan Ali itu sudah terpisah Jadi direncanakan untuk di kesempatan untuk memerangi mereka, kata sebagian orang yang memberikan apa namanya menghasut Talha bin Ubaidillah. Fa farafa Talha wa Zubair radhiyallahuma wa qala inna Aliyan amara bitaskin. Nah, ini tuh tadi ada orang ya, ini mungkin ahli fitnah ini yang memotivasi ya untuk terjadi kekacauan. Tetapi Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam menolak usulan itu dan provokasinya ini, enggak mau. Kan Ali sudah menyuruh kita untuk tetap menjaga ketenangan. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana komitmennya para sahabat dengan kesepakatan mereka. Wa qala inna Aliyan amara bitaskin. Dan kedua menjawab, Ali sudah menyuruh kita untuk menahan diri dan untuk tenang. Fa min alladhi anna ladaihin qana'ah tamma bisulh. Ini menunjukkan bahwa ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam itu sudah jelas sangat menerima ya perdamaian yang ditawarkan Ali bin Abi Thalib. Yang buktinya Ali bin Thalib sudah mulai mengusir, mengucilkan para orang-orang yang ikut dalam pasukannya, dan mereka adalah orang-orang yang ikut dalam memberontak kepada Utsman dan pembunuh Utsman. Wastama'a qatl Utsman radhiyallahu anhu wa tashawwaru fil amr. Nah, ini ketika mereka tidak mampu mempengaruhi Talha dan Zubair Zubair bin Awam, mereka para pembunuh Utsman ini bermusyawarah sama mereka. Faqala ba'dhum, qad arafna ra'ya Talha wa Zubair. Kita sudah melihat bagaimana pendapat Talha dan Zubair ini ya tentang kita gitu. Wa amma ra'yu Ali falam na'rifu ila al-yawm. Nah, dia sudah tahu kalau Talha dan Zubair, kita sudah tahu bagaimana pandangannya terhadap kita. Kita ada pun pendapat Ali kita mereka, kita belum sampai pasti, belum bisa memastikan apa pendapat sampai hari ini. Fa in kana qastalaha ma'ahum. Nah, nanti kalau Ali berdamai dengan mereka ini, fa inna mastalahu ala dima'ina, maka mereka nanti berdamaiannya adalah untuk menangkap kita-kita ya, orang-orang yang ikut dalam membunuh dan memberontak kepada Utsman. Fa in kana al-amr kahakadha, jika ini terjadi, al-haqna Aliyan bi Utsman. Kalau begitu ini terjadi, katanya kita akan ya melakukan Ali, sebenarnya kita akan berbuat kepada Ali, menindak Ali, sebenarnya kita menindak Utsman. Nah, yang berarti mereka ini sudah merencanakan suatu hal yang perkara yang buruk. Ketika mereka melihat, mengetahui bagaimana rencana bagaimana Talha dan Zubair sepakat dengan apa yang diperintahkan Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga seandainya Ali menerima kebaikan sepakat dengan mereka berdua ini, nanti kata mereka, mereka akan tindak Ali sebenarnya mereka menindak Utsman. Nah, ini mereka sudah merencana demikian. Kaum yuriduna hunaka qatl Ali radhiyallahu anhu. Berarti mereka ini merencanakan untuk membunuh Ali radhiyallahu anhu. Wa alim ma'idu la bisyakkin qati ana Aliyan lam yakul law ayu ta'awani ma haula al-qatl. Nah, ini menunjukkan suatu hal yang pasti, karena Ali sudah menunjukkan kejelasan sikapnya bahwa dia tidak mau bekerja sama dengan para pembunuh Utsman pemberontak itu. Fa hum yuriduna qatlahu. Jadi sekarang pemberontak itu, para pembunuh Utsman tadi ingin membunuh Ali bin sendiri. Hatta tadhillu fitnatu da'irah, sehingga mereka ingin terjadi selalu fitnah, kondisi tidak aman, kondisi tidak nyaman, sehingga kekacauan selalu, sehingga mereka dapat lepas dari jeratan hukum. Nah, ini juga perlu kita ambil pelajaran ya di untuk negara kita, untuk seorang menjadi pejabat, untuk orang-orang yang bicara dalam masalah konsep keamanan negara, kita harus paham. Di mana kadang-kadang baik para koruptor maupun para pelaku kejahatan-kejahatan kemanusiaan, mereka itu tidak ingin negara kita ini tenang, damai, bersatu. Karena kalau seandainya orang-orang pintar, para tokoh-tokoh nasional ini bekerja sama, tentu akan melakukan sebuah konsep dan mereka akan terjerat dengan hukum-hukum dan undang-undang yang ada. Nah, ini juga perlu diwaspadai bahwa konsep-konsep ini masih berjalan dalam berbagai suasana-suasana di berbagai negara, di berbagai kondisi. Ya, di mana para pelaku-pelaku, cukong-cukong, para jaringan-jaringan, baik yang pemanya jika sipulan menjadi penguasa atau presiden, maka jaringan bisnis kita atau jaringan narkoba atau jaringan apapun akan terbongkar, maka mereka akan membuat semacam kegaduhan, mereka mengadu domba antar tokoh-tokoh. Nah, ini yang perlu diwaspadai dalam bangsa kita ini, di mana kita melihat tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat ya kadang-kadang diadu domba oleh kekuatan-kekuatan yang bermain di belakang layar ya, ima kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis, dan selamacamnya. Ya, mohon mungkin barangkali para tokoh-tokoh kita dapat waspada dan membaca kondisi ini. Jangan sampai negara kita ini menjadi bola mainan selalu oleh mereka-mereka yang ingin mendapatkan mengeruk keuntungan duniawinya dan menjauhkan anak cucu kita di masa depan akan terombang-ambing masa depan mereka. Semoga ini sebagai pelajaran ya, bahwa para pelaku kejahatan itu mereka berkomplotan ya, dan membagi kadang-kadang pasukan mereka gitu maksudnya. Membagi pasukan yang bisa dia bergabung dengan partai A dan bergabung dengan partai B. Lalu mereka bermain cantik seakan-akan mereka saling bermusuhan, padahal mereka sebetulnya ingin menimbulkan suasana gaduh dalam kondisi dalam negara kita ini. Mudah-mudahan ini bisa dibaca oleh para intel, oleh para tokoh-tokoh yang ahli dalam masalah strategi keamanan ya. Karena saya sudah jelaskan di bawah dalam pelajaran sejarah-sejarah itu banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang dapat kita serap, bagaimana konsep-konsep menerapkan keamanan, konsep-konsep para pelaku kejahatan ya, dalam lari dari kejaran hukum ya, bagaimana mereka lari dari kejaran hukum. Ini mereka, para pembunuh Utsmani berusaha lari dari kejaran hukum saat itu, sehingga mereka benar-benar tidak akan mau kalau seandainya para sahabat Rasulullah SAW itu kompak bersatu, sehingga mereka buat pola permainan bagaimana mengadu domba antara sahabat ini. Nah, ini yang akan terjadi setelah mereka melihat ketika Ali radhiyallahu anhu berembuk dengan para sahabat Talha dan Zubair dan Ummul Mu'minin Aisyah anha. Maka ketika itu mereka justru malah berencana untuk membunuh Ali juga. Kemudian ketika Abdullah bin Salam melihat itu ya, dia memberikan masukan kepada orang-orang ya, "Law qataltumuhu lastama'u 'alaikum faqataluukum." Ya. Abdul Salam mengatakan itu kurang tepat kalau kalian membunuh Ali bin Thalib. Kalau kalian membunuhnya, justru nanti mereka akan bersatu dan akan merengkak dan sehabis-habisan. Wahai tetapi kama tara inna ma huwa ahlhum ahl fitnah. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ada ahl fitnah dan betul-betul punya cara yang begitu makar yang begitu jelek ya, bukan cantik dalam bahasa kitanya, tapi betul-betul bagaimana mereka mengkaji semua suasana itu. Waitulun al-hayat dunia, mereka jelas ingin mencari kesenangan hidup dunia. Adapun tentara pasukan Ali wa man ma'a Sayyidina Aisyah, adapun orang bersama baik pasukan Ali radhiyallahu anhu yang para sahabat dan orang-orang yang tidak ikut dalam pembunuh Utsman, berontak pada Utsman, dan kemudian juga pasukan kaum muslimin yang berada pada sama Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mereka semua tujuannya ikhlas dalam mencari solusi nasihat untuk umat ya. Mereka menginginkan akhirat yang lebih baik. Wa yardha Allah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Nah, wa yadhununa annahum 'alal haqq. Tetapi ya, mereka para pembuat kekacau-kacau itu mereka menganggap mereka ini berjuang kebenaran, ya, mereka mengaku sebagai orang orang yang berjihad di jalan Allah, ya, dan seterusnya. Wa istabu annahum anfusahum syuhada sebelum mereka anggap orang pejuang jalan Allah dan lainnya. Faqala hadunnas da'um irji'u bina hatta nata'allaq bi ba'dil bilad. Panam tani'u biha. Nah, ada usulan lain dari kelompok itu juga, dari kelompok orang al-fitnah ini mengatakan biarkan mereka dulu, ya. Kemudian wayarji'u bina hatta nata'allaq, ya. Biarkan dulu kondisinya sampai kita mencari sebuah daerah di mana kita akan berkumpul di sana nanti. Di situ akan kita buat kekuatan kita. Kita atur kekuatan kita ya. Dan biarkan mereka dulu. Ya, warji'u bina hatta nata'allaq bi ba'dil bilad, ya. Nah, biar mereka kembali ke tempat masing-masing, kita kembali ke dalam wilayah masing-masing dulu, ya. Nanti kita akan rencanakan sebuah tempat di mana itu sebagai benteng kita, pertahanan kita. Nah, ini yang terbukti ketika mereka setelah perang Siffin nanti terbukti mereka berkumpul di Narahwan para orang-orang Khawarij ini. Nah, ayarjakulu kulilah kabilati. Artinya mereka mengusulkan setiap masing-masing orang kembali kepada kabilanya masing-masing dan mempertahankan diri di kabilanya, ya. Maka Abdullah bin Salam menolak usulan itu. Ini pendapat kurang tepat, ya. Law tamakkana Ali bin Abi Thalib min al-umur la jama'akum ba'da dzalika min kulli amsar wa qatlikum. Jadi kata Abdullah bin Salam juga, ini juga kurang tepat pendapatnya ini. Kenapa? Kalau seandainya kalian kembali kepada wilayah masing-masing, kemudian kalian bertahan di tempat kalian masing-masing, di kabilah kalian masing-masing, nanti kalau sudah Ali bin Abi Thalib berkuasa benar-benar sudah aman, nyaman dan tenang kondisinya, dia bisa memanggil kalian dari daerah manapun kalian dikumpulkan, kalian oleh kalian beri hukuman. Nah, ini seakan-akan Abdullah bin Sabah bersama mereka ini seperti setan yang mengatur bagaimana strategi ya, ya, hatta yatimat ila ra'i as-sa'ib min wajhi nadharihim min wajhi nadharihim. Jadi agar sampai mendapat solusi-solusi yang terbaik menurut pandangan mereka. Fa asyara ala man ma'ahu min ahli fitnah fi tilka allati kana al-muslimuna ya sayaqiduna suruf fi sabihatiha. di mana para pelaku fitnah ini merancang sebuah tujuan buruk, ya, sebelum, ya, di malam di mana kaum muslimin besok pagi berencana akan terjadi perdamaian yang begitu indah. Antatajawa fi'atun minhum ila jaysh Kufah. Jadi mereka merancang. Sebagian pergi bergabung ke jaysh Kufah. Kufah adalah masukan pasukan Ali bin Abi Thalib. Wa fi'atun ukhra ila jaysh al-Basrah. Jadi ini terbagi. Mereka bagi pasukan mereka, mereka terbagi, sebagian mereka bergabung dengan pasukan Kufah, sebagian mereka bergabung dengan pasukan Basrah. Nah, lalu apa? Wa tabda'u kullu fi'atin minhumā biqatli fin-nās. Jadi ketika sampai di sana, ini membunuh pasukan itu, ini membunuh pasukan ini. Sehingga mengira kaum muslimin yang dari dua belah pihak ini mengira yang membunuh mereka adalah pasukan Kufah, yang dengan Kufah mengira adalah pasukan dari Basrah. Padahal ini pasukan dari luar tadi, pasukan yang sudah diasingkan, yang sudah yang diusir oleh Mutarib, tidak boleh bergabung dengan pasukan tentaranya. Nah, ini mereka ini menyelinap, bergabung ke dalam dua pasukan ini, dan mereka melakukan fitnah pembunuhan di kedua pasukan. Nah, ini yang tadi kita gambarkan, di mana kadang-kadang para pelaku kejahatan itu mengatur siasat, ya, adu domba dengan cara begini. Nah, kemudian sehingga melakukan pembunuhan banyak dari kedua belah kelompok tadi, kelompok Ali dan juga Aisyah. Wasawasarahu anakula min farikain al-Basra wa Kufah qad hajama al-akhir. Sehingga terjadilah semacam teriakan bahwa masing-masing kedua kelompok telah mengkhianat terhadap saudara yang lain. Dikira begini. Dikira oleh orang-orang Kufah adalah orang Basra yang menyerang. Orang-orang Basra mengira orang Kufah yang menyerang. Fazi'an nasu, sehingga manusia menjadi terkejut, terbangun, tersentak dari tidur mereka. Kemudian mereka mengambil pedang-pedang mereka. Walaysa ladaihim syakun annal fariqal akhar qad ghadara bihim. Sehingga tidak ada sedikit pun ketika mereka bangun tidur itu ada keraguan, kecuali yang telah menyerang itu adalah pasukan Kufah, menyangka adalah pasukan Basra. Pasukan Basra menyerang adalah menyangka adalah pasukan Kufah yang telah membunuh mereka. Jadi menganggap salah satu pasukan, masing-masing menganggap telah menipu dan telah melakukan sebuah pengkhianatan. Nah, dan telah menggagalkan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, walam yakunaka ay fursatun litasabut. Enggak ada peluang untuk membuktikan, ya, untuk melihat apa benar ini, itu penyerangan itu adalah bukan pihak ketiga, bahwa benar adalah pasukan Kufah menyerang kita, karena orang Basra masalah, orang Basra umpamanya, ataupun Kufah pun tidak sempat untuk, mana mungkin untuk saling cross check saat itu, ya, dikarena dalam keadaan malam yang gelap, ya. Kemudian qad amilat sufihim, kemudian pedang sudah banyak yang membunuh dan berbagai, ya, maka qatl banyak yang terbunuh, jaljira dan luka-luka. Fakana hamma kulli fariqin huwa difa'an nafsi, sehingga tujuan utama masing-masing kedua kelompok ini adalah menjaga diri masing-masing saja, ya. Tentu ini memang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Salam addu Ali qad qama ila Ali bin Abi Thalib fi tilka laila. Akhirnya seorang namanya Abu Salam addu Ali menemui Ali bin Thalib pada malam itu, wa qabla an yahdutsal qital, ya. Sebelum terjadinya peperangan itu, wa sa'alu hal haula'il qaum, yakni Sayyidah Aisyah Fatwa Zubair jami'an hujja fima talabu, ya. Ini kisah lain sebetulnya. Jadi itu terjadi pertempuran itu, sebab terjadi pertempuran itu bukan berarti memang Ali memerangi Aisyah, bukan pula pasukan yang ada bersama Umumina Aisyah yang memerangi Ali, tapi adalah pasukan orang-orang yang ahli fitnah yang tergabung dalam sebuah kelompok, yang mereka itu orang-orang yang membuat fitnah di masa Utsman bin Affan, itulah mereka yang membunuh kedua belah pihak tadi. Nah, lalu di sini mau dijelaskan bagaimana mauqif Ali dari pasukan Aisyah. Ini salah seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Sebelum terjadinya peperangan atau pertempuran di malam itu, dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ali aulai qaum yakni Sayy Aisyah wa Talha wa Zubair jami'an hujjatun fima talabu min hadzal dam?" Jadi orang ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah mereka, yaitu Ummul Mukminin Aisyah anha, Talha dan Zubair itu memiliki hujah dalam menuntut tentang atas tuntutan mereka itu, punya hujah enggak?" Begitu ditanya kepada Ali bin Thalib. Maka Ali bin Thalib mengatakan, "Qala na'am, iya, mereka punya hujah." Qala falaka min hujjatin fi ta'khirik dzalik, ya, ketika mereka meminta ingin menghukum para pembunuh Utsman, mereka itu punya hujah enggak? Punya hujah, kata Ali bin Thalib. Iya. Lalu apa, ataukah kamu juga punya hujah dalam mengundur kamu memberikan hukuman tindakan kepada para pembunuh dan pemberontak Utsman ini? Kata Ali bin Thalib, "Ya, saya punya hujah juga." Qala fa ma haluna wa haluhum in ibtulina ghadan. Nah, bagaimana, ya, kenapa kita masing-masing kita ini akan saling besok mungkin terjadi pertempuran, pembunuhan gitu. Jadi orang ini bertanya, engkau merasa benar, mereka juga merasa benar. Engkau pun mengakui mereka punya hujah. Nah, faqala inilla arju ayyuqtala minna alla yuqtala minna wa minhum ahadun ya naqiya qalbuhu lillah. Lalu Ali menjawab, tanggapan orang tadi, bagaimana besok kalau saya ini tidak sampai kesepakatan, bagaimana kita saling kita antara saling membunuh besok, kata orang ini kepada Ali bin Thalib. Tapi Ali bin Thalib punya semacam perasaan yang baik saja, dia berkata begini, ya, kata saya berharap, ya, tidak akan ada seorang pun di antara kita besok akan dibunuh atau terbunuh. Ya, orang-orang yang memiliki hati suci karena Allah Subhanahu wa taala. Illa adkhallahu al-jannah, ya. Atau kalau seorang yang terbunuh besok, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti Ali bin Abi Thalib menganggap sikapnya para sahabat yang bersama mu'minin asyana juga benar. Ya, sikap Ali bin Thalib ini menunjukkan bahwa masing-masing sahabat itu beristihad. Ali bin Thalib masih belum sempat melaksanakan hukum itu karena Ali bin Thalib ingin mengendalikan terutama kondisi berbagai daerah agar menjadi kembali tenang gitu. Kemudian ini menunjukkan bahwa masing-masing kedua kelompok itu saling memiliki dalil, ada dalil takwil atas kebenaran mereka, sehingga saling beristihad. Ya, di antara mereka ada yang benar, jika yang benar mendapat pahala dua, jika yang salah mendapat pahala satu. Itu jelas dalam hadis yang bukan Rasulullah SAW. Nah, jadi dan ini tidaklah termasuk ke dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, idza taqal muslimani bisayfihima faqatil maqtul finnar. Apabila dua kelompok kaum muslimin berjumpa dengan pedang mereka, ya, lalu saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka, kata Rasulullah, tidak termasuk ke sini. Kenapa? Karena memang mereka beristihad dalam pendapat mereka masing-masing. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, baik kalau seandainya orang terbunuh di antara kita atau mereka dalam masalah ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan mereka masuk surga gitu. Kejadian pertempuran itu dimulai pada hari Rabu 15 Jumada Tsani tahun 36 Hijriah atau 7 dari bulan Desember, tanggal 7 bulan Desember tahun 656 Masehi. Ya, Ali terbangun ya dari tidurnya ketika mendengar suara pedang. Wasura, ada teriakan-teriakan, ya, pekikan. Ya, wala ya'lam min ayni bada' al-qital. Ali bin Thalib enggak tahu di mana, siapa yang mulai pertama sekali penyerangan ini. Jadi tadi kita kan tiba-tiba malam itu kelompok Al-Fitnah itu membuat strategi mereka begitu. Jadi Ali bin Thalib ketika terbangun, dia enggak tahu siapa mulai pertama pertempuran sekali. Wa kaifa ya, nasyaba baina al-fariqaini. Bagaimana terjadi pertempuran di antara kedua kelompok ini, Ali bin Thalib juga tidak tahu gitu. Maka dari kalhal fi maskar Sayyidah Aisyah, bukan juga dari sahabat-sahabat yang ada di bersama umumnya Aisyah anha juga tidak tahu. Ya, Talha, Zubair, ya, kenapa ada di sini? Kenapa terjadi pertempuran ini? Ya, mereka juga bingung. Karena memang yang melakukan bukanlah kelompok mereka, ya, baik kelompok Ali atau kelompok dari umumnya Aisyah anha. Kemudian di sana juga Abdullah bin Zubair, ya, wasairu syaih dan pasukan sulai. Wasarakah Ali bin Abi Thalib fil nasi an kufu. Ali bin Thalib berteriak, berhentikan, hentikan, hentikan, kata Ali bin Thalib. Lakinnahu lam yastati' li syiddatil ma'raka. Ali bin Thalib enggak mampu meredam pertempuran itu karena sudah begitu berkecamuk, sudah berlangsung sehingga ya, falam nadhara anhu ila muslimin tatayyara ru'usuhum bi aidi ba'dihim ba'd. Sehingga melihat ada kepala-kepala yang terpenggal-penggal. Ka Ali bin Thalib mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha bi 20 sana. Ali bin Thalib menyesali perbuatannya. Sehingga dia berkata, alangkah aku lebih baik meninggal 20 tahun sebelum kejadian ini, kata beliau. Ini menunjukkan bagaimana beliau cintanya kepada beliau, kepada muslimin. Sehingga beliau betul-betul tidak mampu mengalihkan kondisi itu. Sehingga beliau mengatakan, kalau seandainya aku lebih baik, lebih dahulu meninggal, kata beliau, yaitu 20 tahun sebelum tahun ini, sebelum kejadian ini, kata beliau. Kemudian, wanana fin nasi. Ali bin Thalib tetap berteriak, memerintahkan pertarungan itu, pertempuran itu. Kufu ya ibadallah. Jadi berhentilah berperang wahai para hamba Allah. Kufu ibadallah, ya. Kemudian ihtada Ibnu Adam, kemudian dia memeluk anaknya Hasan. Waqala, dia berkata pada anaknya ketika tidak reda melihat banyaknya korban yang berjatuhan. Ya laita abaka mitu mundu 20 sana. Dia berkata kepada anaknya, memeluk anaknya Hasan. Ini berarti beliau kan tidak ikut pembunuhan itu dalam pertempuran itu. Cuman pasukan sudah saling bertempur sama mereka. Dia peluk anaknya Hasan, dia berkata kepada Hasan, wahai anakku, lebih baik ayahmu meninggal 20 tahun sebelum tahun ini, katanya kepada anaknya Hasan. Faqala lahu, Kemudian anaknya Hasan berkata kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya memang Hasan sebelumnya sudah beri nasihat kepada ayahnya untuk tidak perlu mengambil sikap yang tegas seperti ini, ya. Faqala ya abi qad kuntu anhaka an hadha. Dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku sudah cegah kamu melakukan tindakan ini. Qala ya bunayya inni lam ara an amra balagh yablu hadha. Jadi dia jelaskan kepada anaknya, wahai anakku, aku tidak pernah prediksi bahwa masalah ini sampai kepada kenyataan seperti ini. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengira bahwa memang akan terjadi pertempuran, pertumpahan darah, pembunuhan seperti ini, tidak pernah diprediksi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali bin Abi Thalib melihat saudaranya yang beriman, saudara yang bertakwa, saudara yang mukhlis, ya. Tapi yang menyatukan itu bukan memang saudara-saudaranya yang dianggap baik oleh Ali bin Abi Thalib, tapi adalah pihak yang ketiga tadi. Sehingga memang Ali bin Abi Thalib tidak memprediksi terjadinya pembunuhan, pertempuran seperti ini, tidak pernah. Maka dia katakan kepada anaknya, ya bunayya ini lam ara an anal amra ya bulu hadza. Wahai anakku, aku tidak mengira bahwa urusan ini sampai kepada kejadian seperti ini, gitu. Falam yakun yatawaqqa ahadun an yatafaqqama al-amru al-umur ila hadhihi daraja. Tidak seorang pun mengira bahwa kejadian itu akan seperti itu, begitu. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ba'da dzalik, ya, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, menunjukkan bahwa ini ada sebuah musibah besar yang terjadi dalam pemerintahan beliau. Wa talal dan fi muhal kafir nas, sehingga beliau tetap saya berusaha mempertahankan, melarang manusia untuk ikut melanjutkan pertempuran itu. Lakinna ulam yastati wa qad amatil fitnah wastadal qital. Dia tidak mampu lagi karena pasukan begitu besar, ya. Ada daerah ada sekitar 10.000 semua kira-kira begitu. Sehingga fitnah semakin melebar, ya. Wa kama mimma iltaqa bi sayfi man akhar fi hadhihi al-maraka az-Zubair bin Awam. Kemudian di antara yang yaitu yang hampir terjadi bertempur saat itu adalah antara Zubair bin Awam dan Amr bin Yasir. Amr bin Yasir dengan Zubair bin Awam sampai berhadapan, ya. Itu dengan pedang mereka berdua, ya. Kami marat qatilan janma ila jamin. Padahal mereka berdua adalah sahabat yang pernah berjihad, berbaring bersama Rasulullah SAW di perang Badar dan perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW. Wakana umur Amr bin Yasir, sedangkan umur Amr bin Yasir saat perang Jamal ini berapa? Itu 90 tahun. Dan umur Zubair bin Awam itu sekitar 75 tahun. Jadi mereka sudah tua-tua semua, begitu, ya. Kemudian wa ma'akudratu Zubair ala qatli Ammar. Walaupun Zubair mampu sebetulnya kalau dia ingin membunuh Ammar bin Yasir, bisa. Ya, ila anna lam yastati' faqad tahammala ma'an al-kathir fi sabil bana'i daulah Islamiyah. Ya, ila anna la yastati', ya, faqad hammala ma'an al-kathir fi sabil bina'i daulah Islamiyah allati tuhdam al-yawm bida'imah al-kathir. Jadi dia tidak mau. Dia teringat jasa-jasa mereka berdua berjuangkan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zubair tidak mau membunuh Amr bin Yasir saat itu. Walaupun Amr bin Yasir adalah seorang yang sudah tua, umurnya 90 tahun. Ya. Dan lebih muda sedikit, yaitu Zubair bin Awam, yaitu sekitar 75 tahun. Dia tidak melakukan pembunuhan. Ini bukti bahwa mereka tidak berencana untuk saling membunuh saat itu. Ya. Waktu terbayang ma'an, dan mereka semuanya ada di kira Rasulullah SAW. Ini terbayang oleh Zubair saat itu, bahwa dia adalah mereka pendidikan Rasulullah SAW. Dan mereka pernah mengalami penderitaan-penderitaan yang dialami bersama Rasulullah SAW, dikajakan oleh kaum musyrikin. Tapi bagaimana fitnah, ya? Wakana, wama kana lahuma yaktatila. Sehingga tidak akan mungkin mereka saling bertempur berdua. Wahuma fi hadal umur difa'an anil batil. Tidak mungkin mereka dari umur yang sudah tua ini mereka saling membunuh, ya, demi untuk membela kebatilan atau harap kepada dunia. Fayaqulu Zubair li Ammar bin Yasir. Ketika mereka berhadapan, Zubair berkata kepada Ammar bin Yasir, ataqtalani ya Aba Yaqdan? Apakah engkau mau membunuh aku, wahai ini Aba Yaqdan? Wa yadribu Ammar bin Yasir birrahm duna an yadkhilahu fi sadrihi. Tapi Ammar bin Yasir, ya, meleperkan panahnya, tapi bukan berarti sengaja ingin mengarahkan ke dadanya Zubair bin Awam. Apa jawaban dari Ammar bin Yasir? La ya Aba Abdillah. Artinya dia ketika dia megang panahnya ditembakkan pada orang lain, kemudian dia ketika Zubair melihat Ammar bin Yasir mengarahkan panah ke dia, dikatakan, engkau akan membunuh aku, wahai Ammar bin Yasir, kata Zubair. Ketika itu, Ammar bin Yasir melepaskan anak panah ke arah yang lain, kemudian dia kata, la ya Aba Abdillah. Tidak ya Aba Abdillah. Jadi, karena anaknya Abdullah bin Zubair. Wa yakhsha Zubair bin Awam ayakuna mimman wasafa Rasulullah SAW. Dan Zubair bin Awam juga tidak mau membunuh Ammar bin Yasir. Itu kenapa? Karena dia ingat sebuah sabda Rasulullah kepada Ammar bin Yasir mengatakan, wa haq ya Sumayyah, ya, taqtulaka fi al-Baghiyah, ya. Bagaimana engkau nanti wahai Ibnu Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh pihak yang zalim, kelompok yang zalim. Faqayakhsha Zubair, sehingga Zubair bin Awam takut, ya, termasuk ke dalam bagian orang yang menzalimi dalam hadis ini, ya. Wadu'aiku fa'anhu, sehingga dia tidak mau membunuh Ahmad bin Yasir. Hadza ma hadza wa lam yatul ahadum al-akhir. Inilah kenyataan yang ada, saya itu tidak jadi. Ahmad bin Yasir tidak membunuh Zubair, Zubair pun tidak melakukan pembunuhan, mengarahkan senjata kepada salah seorang di antara keduanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mencari Zubair bin Awam. Ini menunjukkan bagaimana saling cinta di antara mereka dan antara sahabat Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib mencari Zubair. Kemudian berjumpa. Wayaqul Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Zubair, "Amma tadhkur yawma maratu ma'a Rasulullah SAW?" Ya, tidakkah engkau ketika ingat ketika aku bersama aku lewat bersama Rasulullah SAW dari Bani Ghanam, kata beliau. Panadara ilayya wa dhahika, ya, lalu Rasulullah SAW melihat kepadaku dan ketawa. Wa dhahaktu ilayhi, dan aku pun ketawa. Fakulta, ya, la yad'u Ibn Abi Thalib, ya, zahwahu, ya, engkau mengatakan bahwa Ibn Abi Thalib tidak akan melupakan zahwahu. Faqala laka Rasulullah SAW, ya, sungguh Rasulullah SAW mengatakan kepada engkau saat itu, kata Ali bin Thalib kepada Zubair, ingatkah engkau sabda Rasulullah SAW, inna ulaysa mutamaridin la tuqatilannahu wa anta zalim lahu, ya. Jadi di mana ketika Zubair berkata, ketika Ali berkata kepada Rasulullah SAW, Zubair mengatakan tidak, Ali bin Thalib tidak akan meninggalkan kebiasaannya yang ini. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya dia akan laisa mutamaridin, dia bukan seorang yang pembangkang, sungguhnya akan dia akan diperangi, ya, dan engkau akan memerangi dia dan engkau zalim kepadanya. Qala Zubair, Allahumma na'am. Ketika itu Zubair Ma'wa mengatakan kepada Ali bin Thalib, "Ya, aku dengar itu. Walau zakartu masirtu masiri, ya, hadza." Kalau seandainya aku ingat hadis itu, kata Zubair Ma'wa, sungguh aku ketika akan melakukan perjalananku ini, wallahi la uqatiluk, ya, demi Allah aku tidak akan memerangimu, tidak akan membunuhmu. Ini perkataan Zubair kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Wabada akhada Zubair Awam khailahu. Kemudian Zubair Awam mengambil kudanya dan dia bada'a fi ruju'anil qital, keluar dari medan pertempuran, ya. Dan dia tidak ada rasa sombong, rasa kecongkakan. Kemudian wa huwa aduru usul jaysh alladhi yamul i'tidadu 30,000, dan padahal dia punya pasukan itu sekitar 30,000, ya. Nah, wadzalika lam dzukra bi hadits, kala dia diingatkan hadis Rasulullah SAW, ya, ketika dia pergi dari medan perang itu. Wayaud wa yaqul ibnahu Abdullah jama'tu jumu' summa ta'ud, ketika itu Abdullah bin Zubair berkata kepada ayahnya Zubair, engkau telah mengumpulkan pasukan yang banyak, kemudian engkau kembali wahai ayahku. Maka Zubair berkata, fa yaqulu Zubair, wallahi la uqatilu Aliyan, demi Allah aku tidak mau memerangi Ali. Wa yakhruju Zubair radhiyallahu anhu min sa'atil qital, kemudian Zubair keluar dari medan tempur itu, ya, mengarah ke Mekah. Kemudian sampai sebuah tempat namanya Wadi Siba. Di Wadi Siba ini walabu di amyal qalila min al-Basrah, itu hanya berapa jarak, ya, berapa mil dari daerah Basrah. Kemudian dia diikuti oleh orang namanya Amru ibn Jurmuz, dan dia ini adalah orang yang berada di pasukan Ali, Amru ibn Jurmuz ini. Dan bersama Zubair saat itu ada budaknya, ya, ada budaknya, gulam Zubair, ada budaknya Zubair. Lalu Amru ibn Jurmuz bertanya kepada budaknya, ya, faqul ibn Jurmuz lahuma, kemana? Mau kemana? Kata budaknya ini, kami mau ke Mekah. Lalu dia katakan, aku ikut bersama kalian berdua. Namun ketika itu, dalam saat Zubair itu, dan Zubair sedang sholat, nah, Amru bin Jurmuz ini membunuh Zubair bin Awam. Ya. Kemudian, ya, dalam waktu sholat, ketika Zubair menjadi imam, ya, setelah takbiratul ihram, Ibnu Jurmuz ini membunuh Zubair bin Awam, yang dia sedang sholat. Kemudian dia bawa, ya, sumayati bisayf Zubair ila Ali bin Thalib. Kemudian dia bawa pedang Zubair kepada Ali bin Thalib dengan penuh kebanggaan. Ya, zannan bidzalika annahu yurkhil surur ala qalbi Ali bin Thalib. Dia mengira bahwa Ali akan bahagia dengan sikapnya itu, yang maksud membunuh Zubair. Ya. Kemudian setelah kabar sampai kepada Ali bin Thalib, fa yabki bukaan syadidan. Ali bin Thalib menangis ketika dia mendapat kabar bahwa Zubair terbunuh, ya, dibunuh oleh salah seorang pasukan dia. Wertapi nahibu, bahkan sangat keras menangisnya Ali. Kemudian dia memegang pedangnya Zubair itu dan berkata, talama kashfa hadza sayf al-qurba an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pedang inilah yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib menolak Amru Nujurmus untuk masuk ke menemui Ali bin Abi Thalib. Wa qala bashir qatil Safiyyah bin Nar. Beri kabar gembiralah orang telah memuluh Ibnu Safiyyah ini Abdullah bin Zubair dengan api neraka. Falamma akhbar bihadza Ibnu Jurmus, ketika Ibnu Jurmus diberitahu bahwa dia adalah akan masuk api neraka sebenarnya yang katakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dia membunuh dirinya sendiri, ya. Nah, ini adalah kejadian sebenarnya. Kemudian peperangan berlanjut terus, ya, kedua kelompok. Wa kana Talha bin Ubaidillah yuqatil biyadil yusra. Talha bin Ubaidillah berperang dengan satu tangan saja, karena barang tangan beliau sebelah kanan itu adalah syullat min yaumil Uhud. Tangan beliau sebelah kanan adalah yaitu lemah karena waktu itu menangkis panah-panah orang musyrikin waktu perang Uhud membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berperang dengan satu tangan kiri saja. Ya. Kemudian dalam perempuan itu umurnya dalam saat berperang perang Jamal ini dia sudah berumur sekitar 64 tahun, ya. Kemudian, ya, ada anak panah yang nyasar mengenai dadanya, ya, dan tidak tahu siapa yang melempar, yang memanah beliau gitu. Dan ada riwayat menyebutkan bahwa itu adalah panahnya Marwan bin Hakam. Ini adalah keliru, karena tidak benar, karena Marwan bin Hakam berada pada pasukan Zubair sendiri, ya. Dan riwayat ini tidaklah sahih mengatakan bahwa yang membunuh dari Talha bin Ubaidillah adalah Marwan bin Hakam, ya. Dan ini hanya riwayat-riwayat terdapat dalam kitab-kitab Syiah, ya. Dan Talha bin Ubaidillah dan Zubair adalah orang-orang pertama masuk Islam di kalangan sahabat, ya, dan berjuang bersama Rasulullah SAW, ya, dan berjihad di jalan Allah, dan bahkan beberapa kali, ya, wa yataza'am jasha'a fi hadzal waqt Abdullah bin Zubair wan Abi Ardahu, ya, ya. Dan mana di dalam pertempuran ini yang menjadi pimpinannya Abdullah bin Zubair dan juga anaknya Abdullah bin Zubair. Peperangan semakin menjadi-jadi sehingga banyak kepala yang terpenggal dan tangan-tangan yang putus dikembalikan kepada kaki, ya, sebenarnya yang terdapat dalam kisah ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian bagaimana mauqif Aisyah anha? Ini karena waktu ini kita lihat waktu habis, semoga barangkali kita selesaikan pembahasan kita ini dulu. Bagaimana mauqif Aisyah anha pada itu? Nah, ini yang sebetulnya kisah terakhir. Ketika kejadian ini, ya, Aisyah anha juga tidak masuk ke dalam medan pertempuran sendiri, ya, sehingga dia ditemui oleh Ka'ab bin Saur Qadi Basra. Qadi Basra menemui Ummul Mukminin Aisyah anha. Qadi ini berkata kepada Aisyah anha, "Ya Ummul Mukminin, ya, anjidil muslimin, wahai Ummul Mukminin, tolonglah selamatkan kaum muslimin." Maksudnya di sini, hentikan pertempuran ini. Maka Aisyah berdiri, ya, kemudian mengambil masuk ke dalam tendanya yang atas dia ada atas ontanya tadi, dan masuk ke dalam medan tempur, dan memberi nasihat kepada kaum muslimin untuk berhenti dari berperang, untuk berhenti dari perang, ya. Kemudian, ya, tetapi, nah, di sana ada yang menuduh bahwa Aisyah anha memotivasi pasukannya untuk bertempur, membunuh pasukan Ali. Ini tidak benar sebenarnya, yang disebutkan oleh salah seorang penulis itu namanya Toha Hussein, yang mana Toha Hussein ini sering kita-kita menjadi rujukan orang-orang liberal di Indonesia, ya. Akhir cerita sebenarnya ringkasnya, setelah itu, ya, Aisyah anha berkeliling di tengah pasukan dengan ontanya untuk menghentikan pertempuran. Namun para ahlu fitnah ini malah mengarahkan serangannya kepada Aisyah anha. Akhirnya kaum muslimin yang lain pun menjaga onta Aisyah, menjaga Aisyah dari serangan itu. Akhirnya ini terjadi pertempuran semakin besar karena serangan sekarang terarah menuju Aisyah anha. Kemudian juga pasukan-pasukan yang lain menjaga Aisyah, sehingga semakin besar terjadi pertempuran itu. Akhirnya salah seorang sahabat ini mengambil kebijakan, ya, untuk menyembelih ontanya Aisyah. Setelah tersembelih onta Aisyah, maka disitulah mereka baru berhenti pertempuran itu. Dan terakhir Aisyah anha dibawa, diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk dibawa ke rumah salah seorang sahabat, ya, yang dekat dari daerah itu, daerah sahabat yang di, dan Ali bin Abi Thalib sangat memuliakan Aisyah anha dan tidak pernah ada caci makian dan hinaan dari Ali bin Abi Thalib terhadap ya terhadap Aisyah anha. Okay. Ini menunjukkan bagaimana ini bahkan sebelumnya Aisyah anha sebelum dia turun ke medan perang itu memberikan musafnya untuk diangkat di atas pedang dan agar mereka manusia agar yang sedang bertempur itu menghentikan pertempurannya. Pada masa musaf rafa'u wa tanasha'u siyam, amun akhirnya juga malah musaf itu semakin dipanah orang membawa musaf tersebut. Kemudian akhirnya Aisyah anha masuk ke dalam ranah pertarungan. Akhirnya tadi yang kita ceritakan semakin sengit serangan kepada Ummul Mukminin Aisyah anha. Akhirnya sebagian sahabat yaitu di antara Qa'qa' bin Amr bin Ataimi ranha untuk memberikan isyarat untuk agar unta yang dikendari oleh Mukminin itu disembelih. Ya, kemudian ba'al muhafadha wal himaya li khaut dengan menjaga tetap menjaga tenda Aisyah yang ada di atas unta tersebut sampai berhenti perang itu. Dan kemudian setelah itu berkumpullah semua kaum muslimin saat itu ya untuk membunuh unta itu aw yaqiru baina mafariqul akhar bi tasmin, di mana yang lain ingin menyerang Aisyah dan pasukan lain ingin membela Aisyah. Ini yang menyebabkan semakin besarnya pertempuran juga. Akhirnya itulah diambil kesimpulan bahwa antanya itu disembelih. Ya. Terakhir yang membela dari Aisyah anha adalah anaknya sendiri, yaitu anak saudarinya, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, itu anak saudara Aisyah sendiri. Sehingga Aisyah sendiri memprediksi anak saudarinya ini meninggal. Ya, namun ada sekitar 37 luka di badannya. Ya, sehingga Aisyah mencemaskan tentang nasibnya. Dan tapi alhamdulillah beliau tidak meninggal dalam perang ini, bahkan beliau masih hidup setelah waktu beberapa waktu dengan waktu yang lama setelah itu. Setelah terjadi pertempuran itu, Ali bin Abi Thalib setelah pasukan itu berhenti dari pertempuran, sebenarnya tidak kita sebutkan tadi secara ringkas. Di kaum muslimin berkumpul dekat Ummul Mukminin Aisyah anha, kemudian diangkatlah tendanya dibawa ke rumah salah seorang yang ada di dekat daerah pertempuran tersebut. Ya. Kemudian Ali bin Thalib menyuruh Aisyah anha dengan ditemani oleh sekitar puluhan dari sekitar 30 dari atau berapa wanita-wanita dari daerah Basra untuk menemui Aisyah kembali ke Mekah, yang juga saudaranya Muhammad bin Abi Bakar yang ikut waktu itu dalam fitnah Utsman, sekarang saat itu sudah ketika kemudian dia bertobat dan bergabung kembali dengan bersama kaum muslimin. Akhirnya Ali bin Thalib menyuruh Muhammad bin Abi Bakar untuk mengantar saudarinya atau Ummul Mukminin Aisyah anha ke Mekah. Nah, ini ya bagaimana hakikat dari sebetulnya pertempuran yang terjadi di perang Jamal tersebut ya. Dan sebetulnya Ali bin Abi Thalib ya melarang pasukannya untuk membunuh orang sudah lari ataupun yang sedang sakit tak boleh terus dibunuh ya. Padahal akhir dari seorang itu adalah kedua pasukan saling menguburkan korbannya tanpa memilih ini pasukan siapa. Ini menunjukkan bahwa itu adalah semata-mata fitnah yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu hakikat tentang perang Jamal. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah anha dan Talha dan Zubair terbunuh, Ummul Mukminin Aisyah anha tidak terbunuh. Ya, akhirnya disuruh kembali ke Mekah oleh Ali bin Thalib dengan ditemani sekian berapa wanita dari wanita Basra dan juga bersama saudaranya yaitu Muhammad bin Bakar. Demikian yang barangkali yang dapat kita bahas kesempatan ini, waktu yang membatasi kita, walaupun pembahasannya memang agak panjang ya tentang perang Jamal ini, untuk menjawab berbagai syubhat, berbagai penyimpangan-penyimpangan informasi yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap kejadian saat itu. Ada suatu hadis menyebutkan ini adalah yaitu Nahbul Bala al-Wal Kalb, di sebuah hadis menyebutkan bahwa Aisyah sebetulnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang hadisnya ini tidak sahih ya, itu disebut dengan tempat dikatakan bahwa Aisyah itu adalah terdengar bunyi anjing, lalu Aisyah mengatakan apa nama tempat ini. Tapi riwayat hadis ini sebetulnya adalah lemah ya, sehingga menunjukkan riwayat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk jadikan alat pegangan untuk menyalahkan Ummul Mukminin Aisyah anha dalam kejadian tersebut. Itulah hakikat yang terjadi dalam perang Jamal, di mana Ali bin Thalib tidak bermaksud untuk memerangi Aisyah anha, dan Aisyah anha juga tidak pernah bermaksud untuk memerangi pasukan Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Al-Akh yang memandu kita dari studio Cilengsi. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk, khususnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Ciamis yang bertanya, Ustaz, apakah yang para sahabat yang gugur di peperangan Jamal tetap dikatakan syahid walaupun perang ini diakibatkan oleh fitnah yang terjadi di zaman itu? Barakallahu fiik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jawabannya adalah sesuai dengan jawaban Ali bin Abi Thalib yang sudah ditanyakan oleh salah seorang kepada beliau sebelumnya, sebelum terjadi pertempuran itu. Apakah engkau apakah mereka yang sedang menuntut pembelaan untuk Utsman itu ada atas kebenaran? Iya, kata Ali bin Thalib. Apakah engkau juga dalam mengundur hukumanmu terhadap orang para pemberontak pembunuh Utsman juga atas kebenaran? Iya, kata Ali bin Thalib. Kemudian bagaimana besok kalau terjadi pertempuran antara kita? Ya, kata Ali bin Thalib, semua pasukan ini berada di surga. Ya, karena mereka, tujuan mereka di situ bukan untuk membela kebatilan, membela kebenaran. Kemudian terjadinya fitnah itu di luar kemampuan mereka. Karena memang ada ahli fitnah yang membuat skenario terjadinya pertempuran itu. Jadi mereka semuanya ahli jannah. Sebenarnya yang tersebut Allah sebutkan dan juga Rasulullah SAW jelaskan, karena dalam pertempuran itu banyak sahabat-sahabat yang seperti Zubair bin Awam, Talha, dan juga Talha bin Ubaidillah adalah min ahli jannah yang Rasulullah SAW dibat, sisa dari para sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, yang tersisa di masa khalifahan Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga, karena Rasul sendiri sudah memberitahu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami angkat telepon yang pertama, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Dengan Rizna di Tangerang. Bapak mau nanya, apa keajaiban yang terjadi sesudah Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia, Pak? Ya, itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini bertanya tentang keajaiban yang terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Saya enggak ingat ya pada kesempatan ini apa keajaiban, cuman saja keajaibannya adalah ketika beliau dibunuh, malamnya beliau bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah SAW, dan malam juga beliau bermimpi dengan bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau juga sedang terbunuh dalam keadaan berpuasa. Kemudian juga beliau terbunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Itu yang terjadi. Kemudian Ali bin Abi Thalib, para sahabat, menguburkan Utsman di tengah malam hari, ya, untuk menghindari terjadinya fitnah. Itu yang saya ingat pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami angkat untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Setiani di Sukabumi. Silakan Setiani pertanyaannya. Di volumenya dibesarkan ya. Ya. Assalamualaikum Bang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apa doa yang terbaik yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengenai itu. Supaya doa yang baik gitu, doa yang terbaik pada saat seperti apa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa atau waktu-waktu mustajabah banyak sekali, di antaranya seperti di hari Jumat ini. Ada satu waktu di hari Jumat ini yang dikabulkan doa oleh Allah SWT, dan para ulama menyebutkan bahwa waktunya adalah antara setelah salat asar sampai terbenam matahari. Kemudian juga di sepertiga malam, ya, itu ada doa yang adalah waktu yang mustajab. Kemudian antara azan dan iqamah, maksudnya setelah orang azan salat dua rakaat salat sunnah, kemudian sebelum iqamah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saat kondisi kita sedang sujud, ya. Dimana Rasulullah SAW sebutkan, ya, aqrabu ma yakunu 'abdu bi rabbihi wa huwa sajid. Ya, kondisi yang sangat dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak berdoa di situ. Ya, itu di antara posisi-posisi. Waktu umpamanya akan mendekati kita bulan Ramadan, waktu berbuka itu doa mustajabah. Ya, kemudian waktu makan sahur adalah karena memang waktu sahur dalam waktu-waktu yang mustajab juga. Nah, itu kemudian waktu seorang musafir, ini juga kondisi seorang yang mustajab doanya. Ya, itu kalau kondisi-kondisi. Kalau tambah lagi umpamanya ketika sedang berada melakukan ibadah di tanah suci, ya, di sana banyak sekali tempat-tempat mustajab. Ketika sholat di makam-makam Ibrahim, tengah sa'i dan di atas Safa dan Marwah, dan sholat di makam kemudian juga ketika melaksanakan ibadah haji seperti di Arafah, ya, saat setelah selesai melempar jumrah dan seterusnya, ya, di hari-hari tasyrik, itu adalah waktu-waktu. Nah, barangkali itu yang dapat saya jawab, ya, waktu-waktu yang sangat dianjurkan kita untuk banyak berdoa. Adapun bunyi doanya, ya, doa-doa mustajab, ya, ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya yang sering disebutkan, dianjurkan adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, ya, la ilaha subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, ini diulang-ulang. Kemudian berapa doa-doa seperti mana doa yang juga sering diulang Rasulullah SAW ketika sujudnya adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dinik, ya, dan doa-doa yang lainnya. Barangkali untuk doa-doanya bisa dicari buku-buku tuntunan doa seharian yang sudah banyak dicetak, ya, seperti buku doa harian yang disusul oleh Ustaz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya pertanyaan yang diajukan di kesempatan melalui telepon tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan ini karena terbatasnya waktu. Kami mohon maaf, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran antum semua mengikuti kajian kita di kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberkahi apa yang telah kita lakukan dan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih banyak kepada para ikhwan, baik yang di studio di Cilengsi maupun di studio mini STD Imam Syafi'i Jember, dan semua pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan keberkahan kepada harta, anak dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian tadi hal-hal yang kurang memuaskan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.